Bismillah, kita mulai. Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. فحياكم الله وبياكم الله أيها الإخوان أعاذني الله وإياكم من عذاب القبر. Kita lanjutkan pembahasan kitab mulakhas fi qawaid al-lugha al-arabiyyah yang masih pada fasal awal dari juz yang kedua, yakni sampai di Marhudah halaman 174. Marhudah. Oh, sampai di Marhudahnya ya. Ya. Marhudatan. Yura'a adamul khalati bainal ismi al-manqus wal muntahi biya'in wahidatin asliyah. Apa arti mura'ah? Ada yang tahu artinya? Itu yura'ah. Oh, mengamati. Mengamati? Ya. Baik, jadi di sini apa ya, Mbak? Ya, teramati gitu ya. Jadi teramati ketiadaan ikhtilat ataupun ketiadaan percampuran antara isim manqus yang diakhiri dengan ya, ya, yaitu yang diakhiri dengan ya, yang apa namanya, diakhiri dengan ya satu yang asli, dan antara wa bainal ismil muntahi biya'in musyaddadatin walladhi la tuhdhafu ya'uhu 'inda tanwini, dan antara isim yang diakhiri dengan ya musyaddadah, jadi kalau tadi ya satu ya, ataupun ya mukhaffafah. Ya, adapun ini ya musyaddadah yang tidak dibuang ya-nya itu ketika ditanwinkan. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, yura'a adamul khalati. Ya, jadi apa tadi? Yura'a mengamati. Iya, teramati ya. Jadi perlu kita amati agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu ya, khalat ya, antara isim manqus dengan antara isim yang diakhiri dengan ya musyaddadah. Karena isim yang diakhiri dengan ya musyaddadah ini itu bukanlah isim manqus. Tidak dikatakan dengan isim manqus, tidak diistilahkan dengan isim manqus. Karena isim manqus adalah isim yang berakhiran ya mukhaffafah, bukan yang berakhiran ya musyaddadah. Ya, kalau di sini disebut wal muntahi biya'in wahidatin asliyah, yang diakhiri dengan satu ya asli. Nah, bukan diakhiri dengan dua ya ataupun ya musyaddadah. Yang mana isim yang berakhiran ya musyaddadah ini itu ya-nya tidak dibuang ketika dia bertanwin. Adapun isim manqus itu ya-nya dibuang ketika dia bertanwin sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Contoh, hadzal manzilu mabniyun min at-tubi. Marartu bimisriyin. Ya, marartu bimisriyin. Nah, jadi ya yang ada pada kedua kalimah ini, yaitu syahidnya mabni dan misri, itu bukanlah isim manqus. Ya. Dikarenakan ya-nya adalah ya musyaddadah yang ketika ditanwinkan, kita lihat di situ ya-nya tidak dihilangkan. Ya. Dan alasan kenapa ya-nya hilang ketika tanwin, ya kemarin sudah kita terangkan. Nah, demikian. Jadi inilah catatan ataupun himbauan dari musannif terkait isim manqus, di mana di sana ada yang mirip semisal dengan isim manqus ya, namun dia bukan isim manqus. Karena isim manqus adalah isim yang berakhiran satu ya asli, sementara di sana juga ada isim yang berakhiran ya tapi ya-nya musyaddadah dan dia tidak dibuang tatkala bertanwin. Nah, ini perlu kita bedakan. Ya, yura'i adamul kharat agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Baik. Kemudian yang ketiga, karena kemarin dikatakan oleh penulis bahwa isim ghairu sahih itu ada tiga macam. Pertama isim maksur, kedua isim mangkus, dan yang ketiga adalah isim mamdud. Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaidatun. Ya. Jadi isim mamdud adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya adalah hamzah yang sebelumnya adalah alif tambahan. Kita urai sebentar ini ya. Al ismul mamdudu, isim mamdud ialah setiap isim mu'rab. Berarti al ismu yang i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma. Kenapa bisa rafa? Mubtada, khabarnya huwa. Khabarnya huwa? Huwa kullu. Yang mana? Ya, khabar al-ismu. Khabar al-ismu mamdud. Ya. Adalah huwa kullu. Jadi huwa ya. Jadi huwa khabar bagi al-ismu mamdud. Lalu kullu ya rabnya? Hah? Khabarnya jumlah. Khabarnya jumlah. Kalau kamu itu isi-ismu. Jumlah ismiyah. Mubtada'an khabar juga. Jadi khabarnya berupa jumlah ismiyah gitu ya. Yang terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada'nya? Huwa. Huwa khabarnya? Dia adalah setiap isim. Iya betul. Iya. Yeah. Jadi khabarnya berupa jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada'nya adalah? Huwa. Huwa khabarnya adalah? Kullu. Jadi khabar bagi al-ismul mamdud adalah jumlah ismiyah. Begitu ya? Baik, ya bisa dikatakan demikian seperti yang antum terangkan, namun juga bisa dikatakan bahwa khabar al-ismul mamdud adalah kullusmin. Lalu huwanya? Huwanya hanya fasil. Iyalah. Ya, biasa diterangkan dengan dhamir fasil. Ya, atau seperti yang antum terangkan tadi. Ya, silakan mau pilih yang mana. Baik, kemudian kullusmin, kullu kenapa enggak ditanwinkan, Pak Rudi? Apakah dia bukan isim? Isim. Lalu kenapa enggak tanwin? Karena mudhaf, mudhaf ilaihnya ismin. Baik. Ismin kenapa tanwin? Enggak tanwin. Enggak tanwin ya. Tanwin atau enggak tanwin? Enggak tanwin ya. Enggak tanwin. Kenapa enggak tanwin? Sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf, mudhaf ilaihnya? Mu'rabin. Mu'rabin. Baik, mu'rabin. Tahu enggak itu sighah apa? Mu'rabin. Mu'rabin. Maf'ul. Sighah isim maf'ul. Iya, isim maf'ul dari bab af'ala. Kan gitu ya. Nah, isim maf'ul itu termasuk ataupun salah satu di antara isim-isim sifat. Jadi, lebih tepatnya ini adalah isim nama. Yang mu'rab. Nama. Kan gitu. Ismin. Iya, berarti karena dia lebih tepatnya maknanya isimnya mu'rab, berarti mu'rabin bukan mudhafun ilaih. Karena mudhafun ilaih itu tidak bermakna seperti itu. Mudhafun ilaih itu bermakna seperti anakku. Nah, itu baru mudhafun ilaih, kan gitu ya? Nah, jadi berarti bukan mudhafun ilaih. Nah, kalau gitu kenapa isimnya enggak tanwin atau bertanwin? Bertanwin. Bertanwin ya. Oh, berarti bertanwin. Kenapa bertanwin? Sebagai mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih itu wajib bertanwin gitu ya. Kenapa? Karena aslinya. Karena aslinya ya. Baik, iya. Jadi kenapa ismin bertanwin? Ya karena aslinya. Karena asli isim itu adalah bertanwin sampai ada penghalang yang menghalanginya. Ya kan demikian. Jadi isim itu pasti bertanwin. Iya, ciri khasnya isim adalah bertanwin ya. Jadi ismin, karena kalau misalkan ditanya kenapa bertanwin ya, karena aslinya. Ya. Atau antum bisa juga katakan karena ismin di sini tidak terdapat alif lam, atau karena dia bukan sebagai mudhaf, ya itu masih bisa ya. Atau bukan karena ghair munsharif ya. Atau ya kita akan saja singkatnya, simpelnya karena aslinya. Sama seperti ketika seseorang bertanya kenapa isim itu mu'rab, ya karena aslinya. Tapi kalau ditanya kenapa isim itu mabni, baru ada jawabannya. baru maksudnya baru ada alasannya kan gitu ya, ada penyebabnya. Nah, demikian. Adapun kalau kenapa isim itu bertanwin, ya karena aslinya. Ya, atau bisa juga dikatakan dengan detailnya karena dia itu tidak beral, tidak ada al, tidak kemasukan al, karena dia bukan sebagai mudhaf dan juga karena dia bukan isim ghair munsharif. Dan juga karena dia bukan isim mabni. Ya. Ya gitulah, jadi banyak sekali kan. Mending kita katakan ya karena aslinya kan ya. Baik. Jadi kullu ismin mu'rabin. Ya. Akhiruhu. Nah, sampai di sini ini kenapa bisa bacaan saya dhammah? Jangan-jangan saya salah baca ini. Ada yang bisa jawab? Ya, kena. Enggak, maksudnya akhiruhu. Kenapa saya baca dhammah? Atau jangan-jangan saya salah baca? Awal jumlah baru. Berarti maksudnya Pak Saif mau bilang bahwa akhir di sini i'rabnya rafa. Rafa sebagai? Sebagai mubtada. Baik, sebagai mubtada. Khabarnya? Hamzah. Lalu mubtada dan khabarnya ini apakah lahu mahallun minal i'rab atau la mahalla lahu minal i'rab? Maksudnya jumlah tersebut lahu mahallun minal i'rab atau la mahalla lahu minal i'rab? Lahu mahallun minal i'rab. Baik, apa statusnya? Man'utnya? Murabin atau isim? Isim lah. Iya. Yang murabin itu isim. Ya. Isim ya. Isim. Iya, na'at kedua bagi ismin. Tapi jumlah dia. Baik. Iya, jadi na'at kedua bagi ismin. Jadi berarti kita ngerti kan begini, isim yang mu'rab yang akhirnya hamzah. Yang akhirnya adalah hamzah. Nah, gitulah dia. Dan ini kita harus biasa menguraikan seperti ini ya, supaya bisa memahami setiap kalimat yang masuk ke dalam sebuah jumlah gitu loh. Jadi kita tahu betul fungsi faedah dari kalimat yang masuk ke dalam sebuah jumlah. Ini faedah kalimat ini, kenapa ada di dalam jumlah ini faedahnya. Ini tujuannya dimasukkan. Kira-kira demikian. Lalu qablaha alifun zaidatun. Alif. Tadi saya bacanya juga saya dhammahkan. Apakah benar i'rabnya rafa atau bacaan saya dengan mendhammahkannya salah? Benar ya? Baik, benar. Kalau gitu i'rabnya? I'rabnya rafa ya? Sebagai mubtada. Khabarnya? Syibhul jumlah yang mana tuh? Yang mana? Oh, di depan? Iya, baik. Mubtada mu'akhar khabar muqaddam. Lalu apakah jumlah di sini laha mahallun minal i'rab atau la mahalla laha minal i'rab? Laha minal i'rab. Fi mahalli? Fi mahalli nasbin. Sebagai? Bukan jumlah. Yang saya tanya jumlah. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar tadi. Sebagai apa tadi? Sebagai objek. Sebagai maful fi? Ya, keterangan tempat. Nah, sebagai? Nah, tadi. Yang sebelumnya isim tambah harf. Yang sebelumnya alif. Nah, ismun lagi. Nah, manutnya? Ismun lagi. Akhiru hamzah. Oh, yang akhiru hamzah. Ayo. Hamzah. Ya, setuju. Yang lain dengan ya, sebelumnya zaidah. Ya, jadi qablaha alifun zaidah menurut Mas Ridwan dan Pak Saif ini adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, berarti jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah di sini statusnya menurut mereka sebagai na'at. Ya, yang man'utnya adalah hamzah. Begitu tadi? Iya. Ya, yang lain setuju? Bang Budi? Ya. Mas Rajan? Yang akhirnya hamzah, yang sebelumnya alif tambah harf. Yang jadi qablaha alifun zaidah ini adalah sifat bagi hamzah. Ya, kenapa? Jelas ada robitnya di situ. Mana robitnya? Ha yang terdapat pada ungkapan qablaha. Ya, yang kembali kepada hamzah. Jadi qablaha alifun zaidah, jumlah ini adalah na'at bagi si hamzah. Jadi jenis hamzahnya jenis yang sebelumnya terdapat alif tambahan. Nah, itulah definisi isim mamdud. Yaitu apa? Setiap isim mu'rab. Isim mu'rab yang gimana? Yang akhirnya adalah hamzah. Hamzahnya hamzah yang gimana? Yang sebelumnya ada alif tambahan. Jelas ayo ikhwah? Gak ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan ismu mamdud. Dan ini berdasarkan pernyataan penulis, ya, ataupun berdasarkan yang tertera di dalam kitab, maka al-ismul mamdud masuk kategori isim ghairu sahih. Ya, masuk kategori isim ghairu sahih. Nah, jika antum bertanya, atau mungkin jika antum ditanya, bukankah huruf illah itu cuma alif, waw, dan ya? Dan sejak kapan hamzah masuk kategori huruf illah? Maka untuk jawabannya, antum silahkan telaah sendiri ya, jangan dari saya. Baik, kenapa isim mamdud masuk kategori isim ghairus sahih? Ya, maksudnya ghairus sahih al-akhir ya. Karena kan pembahasan kita di sini, pasal yang pertama ini adalah pasal tentang al-ismu bin nadhari ila bunyati, di mana isim ditinjau dari sisi bangunan akhirnya itu terbagi kepada dua, yaitu ila sahihil akhir wa ghairi sahihil akhir. Ini ada yang dia itu jenis bangunannya itu sahih akhirnya, ada yang jenis bangunannya, jenis bentukannya tidak sahih akhirnya. Nah, yang tidak sahih akhirnya itu didahulukan pembahasannya oleh musannif di sini dikarenakan dia lebih banyak. Ya, maka didahulukan biar nanti tinggal ringannya kan gitu. Yang mana dia katakan terbagi kepada tiga, yaitu al-ismul maksur, dia terbukti memang akhirnya adalah alif. Al-ismul mangkus, terbukti yang memang akhirnya adalah huruf ya. Dan yang terakhir adalah al-ismul mamdud, yang mungkin ini jadi iskal bagi kita. Kan begitu. Ya, jadi jawabannya silakan antum cari ya. Karena ada alif tambahan sebelum hamzah itu. Sahihul akhir, ghairu sahihil akhir. Iya, yang dibahas adalah akhir. Karena pembahasan nahu juga memang ini pun bukan nahu memang ya. Cuma kan yang jelas ya. Ila bunyatihi ya, ataupun ila binyatihi. Ini yang mana yang benar bacanya ya, ikhwan? Bunyah atau binyah? Binyah. Hah? Atau ada dua-duanya? Buktikan di kamus ya, apakah ada dua-duanya atau hanya salah satunya, bunyah atau binyah? Nah, jadi tentang kalau misalkan antum tanyakan hal tersebut ke saya, maka tidak saya jawab ya, silahkan cari sendiri. Baik. Karena kalaupun mau dibahas terlalu panjang juga ya, jadi antum silahkan bahas sendiri. Kemudian tapi itu penting ya, penting antum bahas karena tidak menutup kemungkinan antum akan ditanya tentang hal tersebut. Iya, antum akan ditanya tentang hal tersebut. Ya, tapi kita nggak usah melebar dulu sampai ke sana. Intinya kita percayain aja dulu bahwa isim mamdud masuk kategori ghairi sahihil akhir. Misal insya, ibtida, sama, kasa, ini kasa, ada yang tahu artinya kasa? Nggak ada yang tahu ya? Pakaian ya? Pakaian? Berarti kasaun ya? Kasaun, kemudian khadra, ya, khadra'u, syu'ara'u, amma'u, mimnya musyaddadah atau mimnya ghairu musyaddadah? Oh, berarti salah cetak saya punya ini. Iya, enggak, ini kayaknya salah cetak. Karena memang... Iya, salah cetak ini. Kisah ya? Kisah apa artinya? Pakaian, berarti kisahun ya. Jadi kisahun, insya'un, ibtida'un, maksudnya boleh tanwin, sama juga demikian, kisah juga, adapun khadra itu tidak bertanwin, syu'ara juga tidak bertanwin. Nah, ini yang terakhir ini nih. Ini kayaknya salah cetak yang kita punya ini. Yang benar kayaknya azma. Ya, saya pikir. Iya, ada huruf dha. Dha atau ya dha ya, huruf dha kan? Iya, azma. Ya, dan itu juga tidak bertanwin ya, azma'u. Nah, wal hamzah ya, kata musannif lebih lanjut, wal hamzah fil ismil mamdudi ala arba'ati anwa'in. Dan hamzah yang terdapat pada isim mamdud ini perlu untuk kita ketahui itu ada 4 macam. Jadi beda-beda jenisnya. Ya, jenis hamzah yang terdapat pada isim mamdud itu lain-lain. Beragam. Dan ragamnya ada 4. Fahiya imma asliyah, bisa jadi hamzah tersebut adalah huruf asli. Asli pada kalimat tersebut, ya, memang merupakan komponen dari kalimat tersebut, ya. Hamzahnya asli. Contoh seperti kata insya, yang memang berasal dari kata ansha'a, ya, yang faul kalimahnya adalah hamzah, faul kalimahnya adalah nun, ainul kalimahnya adalah shin, dan lamul kalimahnya adalah hamzah. Dan juga contoh lain ibtida, yang berasal dari kata ibtada'a, yang mujarratnya adalah ba'dal hamzah, bada'a, yang memang aslinya hamzah. Nah ini namanya asliyah. Dan mau gak mau, insya dan ibtida itu memang kita kategorikan sebagai isim mamdud, dikarenakan masuk dalam definisi. Ya, definisinya tadi adalah apa? Isim mu'rab yang berakhiran hamzah, yang sebelum hamzahnya itu ada alif tambahan. Nah insya, ya kita saksikan demikian. Ibtida juga begitu. Maka mau gak mau kita nyatakanlah ini isim mamdud. Tapi hamzahnya adalah hamzah asli. Ya, hamzah yang ada pada isim mamdud. Kemudian yang kedua, imma munqaribah an ya'in awawin. Bisa jadi hamzahnya itu, yang kedua ya, jenis hamzahnya itu merupakan gantian dari ya ataupun waw. Maksudnya gantian dari huruf ya ataupun gantian dari huruf waw. Itulah asli huruf hamzah tersebut. Aslinya adalah huruf ya ataupun huruf waw. Seperti yang terdapat pada contoh kalimah bina. Di mana bina ini berasal dari kata ya beni, yang berarti aslinya adalah ya. Bina ya. Karena berasal dari kata ya beni. Dan ya beni kita tahu faul kalimahnya adalah ba, ainul kalimahnya nun, dan lamul kalimahnya adalah ya. Berarti bina aslinya adalah ya. Dan ini juga sudah kita pelajari dalam pembahasan ihlal, di mana apabila huruf ya terletak di ujung setelah alif tambahan, maka memang harus dirubah kepada huruf hamzah. Nah, karena posisi hamzahnya berada di akhir dan sebelumnya terdapat huruf tambahan, maka masuk juga lah dia ke dalam definisi isim mamdud. Nah, demikian. Ya, jadi sebenarnya sinkron ya pembahasannya. Pembahasan yang kita bahas pada malam ini yaitu qaidah sharaf dengan pembahasan ihlal. Jadi kayak gitu, Ustaz. Hah? Hamzahnya ini bisa jadi gara-gara itu. Ya, memang iya. Memang iya. Makanya kan sinkron. Makanya di sini dikatakan imma munqalibah. Bisa jadi isim mamdud itu hamzahnya berupa gantian dari huruf ya ataupun gantian dari huruf waw. Yang ini bisa kita telusuri dalam pembahasan ilmu ihlal. Begitu. Jadi kalau kita pelajari semuanya, dia sebenarnya sinkron gitu loh. Ya dapat lah jawabannya. Iya, dapat jawabannya kan gitu. Nah demikian. Baik. Contoh lain juga sama, di mana sama itu berasal dari kata yasmu. Ya, kita bisa lihat di sini faul kalimahnya adalah sin, ainul kalimahnya mim, dan lamul kalimahnya adalah waw. Nah, berarti karena sama berasal dari kata yasmu, artinya hamzah yang ada pada sama itu aslinya adalah huruf waw. Dan untuk perkara ini, detailnya itu dapat kita lihat dalam pembahasan ilmu i'lal. Baik. Itu yang kedua, ya, karena tadi dibilang ada empat ya, hamzah yang terdapat pada isim mamdud. Nah yang ketiga, wa imma za'idah litta'nifi, yaitu bisa jadi dia adalah tambahan untuk menunjukkan kemuannasan, bertujuan memuannaskan kalimat tersebut. Ya, jadi kita katakan di sini dia za'idah, tambahan. Bisa jadi hamzah ini bukan komponen dari huruf, dari kalimat tersebut, ya bukan huruf komponen dari kalimat itu, melainkan merupakan huruf yang diimbuhkan kepada suatu kalimat untuk menunjukkan ta'nis, seperti halnya ta'ut ta'nis as-sakinah, yang dimana ta'ut ta'nis as-sakinah itu kita imbuhkan kepada fi'il untuk menunjukkan bahwa pelaku dari fi'ilnya adalah mu'annas. Ya sama status, sama kejadiannya seperti hamzah yang terdapat pada isim mamdud ini, dimana hamzahnya za'idatun litta'nifi, tambahan yang bertujuan untuk memuannaskan kalimat tersebut. Ya, jadi dia diimbuhkan ya, kepada suatu kalimat untuk tujuan ta'nis. Contoh seperti kata sohra. Kenapa kita bilang bahwa ini merupakan hamzah tambahan yang bertujuan untuk ta'nis? Ya, sebab kita tahu sohra. Kita ambil contoh bukan yang sohra-nya aja ya. Kita ambil contoh yang khadra. Ya. Di mana kita tahu khadra itu bentuk muzakarnya adalah akhdaru. akhdar itu hijau atau biru? Lupa saya. Hijau. Hijau ya? Ya, baik, hijau. Jadi akhdaru. Nah, ketika kita memuannaskannya, maka jadilah dia khadra'u. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa hamzahnya itu adalah imbuhan akhiran yang kita berikan pada kalimah akhbar untuk menunjukkan ta'nis. Ya, karena bentuk mudzakarnya adalah akhbaru. Ya, maka jadilah khadra'u. Nah, demikian. Begitu pula dengan muqraba, dan begitu pula dengan asyura dan sebagainya. Baik. Nah, ini semua adalah hamzah zaidah yang bertujuan ta'nis. Yang keempat, yang terakhir, ya, karena tadi kita bilang ada empat, imma zaidatun lil jam'i. Bisa jadi dia itu tambahan untuk menunjukkan jamak. Contohnya seperti azma. Ya, berarti benar tadi yang di atas azma memang ya. Itu salah itu. Maksudnya huruf dho-nya hilang ya, salah cetak. Jadi azma'u, syu'ara'u, awfiya'u, ru'asa'u, dan adaba'u. Nah, semua ini adalah hamzah yang ditambahkan untuk tujuan jamak. Ya, lil jam'i. Bukan udma'u. Yang mana? Coba lihat kamus ya. Uzma ya, di kamus uzma. Coba bentar ya. Kita pastiin aja. Oh iya benar, uzama sama seperti syu'ara ya, ikut wazan fu'ala. Ya, jadi ikut wazan fu'ala sama seperti syu'ara. Jadi uzama'u bukan uzma pun tapi uza ya, uzama'u. Ya, berharakah ya dha-nya. Jadi didhammahkan ainnya dan difathahkan dha-nya. Uzama'u sama seperti syu'ara. Ya, jadi ikut wazan fu'ala. Kemudian awfiya, kemudian ru'asa. Ya, ini juga sama seperti wazan fu'ala tadi ya. Kemudian, atau jangan-jangan ini juga udaba ya. Ya, sepertinya udaba juga ya. Yang mufradnya adalah adib. Ya, itu kayaknya ya ikut wazan fu'ala juga kayak apa? Ya, ikut wazan fu'ala ya. Udaba. Adibba. Adibba ya. Adibba. Udaba. Ya, udaba di sini. Iya. di mu'jam udaba ya. Ya, ikut wazan fu'ala ya. Udaba. Ya, jadi memang seperti yang dikatakan di apa namanya oleh Ustaz Azim Zakaria ya, untuk menentukan jamak taksir memang harus antum pastiin aja di mu'jam ya. karena sulit kita ngandalin apa namanya ngandalin teori ya, ataupun ngandalin wazan, karena kadang-kadang nanti wazannya berbeda. Baik, ya demikian. Jadi ikut wazan yang fu'ala juga ini untuk udaba ya, ikut wazan fu'ala. Demikian. Nah, itulah dia hamzah-hamzah yang terdapat pada isim mamdud. Jadi ada yang dia itu asli hamzahnya, ada yang dia itu merupakan gantian dari huruf ya ataupun gantian dari huruf waw, ada yang dia itu merupakan ganti tambahan ya, tambahan yang bertujuan ta'nis, ada pula yang dia itu hamzahnya ditambahkan ke dalam suatu kalimah yang bertujuan jamak. Ya, demikian. Wallahu alam. Itulah hamzah-hamzah yang ada pada isim mamdud. Tapi semua ini tetap kita nyatakan isim mamdud, mau yang manapun hamzahnya, dikarenakan masuk dalam definisi. Karena definisi isim mamdud adalah setiap isim mu'rab, apapun bentuk hamzahnya, kan gitu ya, setiap isim mu'rab yang berakhiran hamzah, yang sebelumnya terdapat alif tambahan. Dan bisa kita lihat, mau yang hamzah jama', mau yang hamzah litanis, mau yang hamzah munqalibah, mau yang hamzah asliyah, semua ini diakhiri semuanya ini sebelumnya terdapat alif tambahan. Nah, karena pada hamzah tersebut sebelumnya terdapat alif tambahan, ya mau enggak mau kita nyatakan sebagai isim mamdud. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang kayaknya kemarin ada soal di Al-Qur'annya kan. Heeh. Kan ma'un itu. Ya. Yeah. Ma'un itu enggak masuk kemari gitu. Alasannya itu apa? Baik. maun tidak masuk ke isim mamdud. Padahal kan amalnya sebelum dia alif gitu. Air. Alasannya ya. Itu apa gitu? Iya, pertanyaan yang bagus. Maun tidak masuk sebagai ataupun tidak dikategorikan sebagai isim mamdud. Maka jawabannya adalah dikarenakan maun tidak masuk definisi isim mamdud. Kenapa kita bilang tidak masuk definisi isim mamdud? Karena definisi isim mamdud qablaha alifun zaidatun. Sementara maun alifnya bukan huruf tambahan. Iya, hurufnya adalah huruf asli. Iya, alifnya adalah alifnya asli ya. Ya, karena definisinya adalah alifun zaidatun. Nah, demikian. Ya, jawabannya cukup mudah selama kita merujuk kepada konsep. Ya, sebab konsep sudah dibuat kan? Makanya para ulama itu apa namanya? Hiras terhadap mengkaji mukhtasar ataupun intisari kepada para murid-muridnya agar menjadi konsep bagi diri mereka dan dapat mengembangbiakkan atau faidah dari konsep yang mereka tanamkan ke murid-murid mereka. Ya, begitulah para a'immah terdahulu sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wallahu a'lam. Baik. Jadi berdalam-dalam saja antum ya. Maksudnya hiras saja antum terhadap definisi ya, terhadap konsep. Jadi ini tadi misalkan dikatakan definisinya, antum berdalam-dalam memahami definisi tersebut. Supaya jadi faedah apa? Supaya antum bisa memetik faedah dari konsep yang ataupun intisari dari ya yang kita bahas kan. Intisari yang antum dapatkan gitu. Di mana intisarinya adalah rumusnya. Iya, rumus ya. Rumus dari yang antum dapatkan. Nah, sehingga antum jadi anda dapat mengembangbiakkan rumus yang ada pada antum tadi gitu loh. Ya, dapat mengambil faedah ya, faedah-faedah lain dari rumus yang kita dapatkan. Ya, tentunya rumus yang kita dapatkan itu adalah rumus yang dibuatkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Nah, kemudian wayulahadhu annal isma al-mamduda al-makhtuma bil hamzati zaidati lit-ta'nifi aw lil-jam'i la yunawwan li'annahu mamnu'un min as-sarfi mithal qabaltu syu'ara'a fi sahra'a jadba'a. Nah, ini fu'ala lagi atau kayaknya judaba'a ya. Taib, ya. Fi sahra'a judaba'a. Nah, jadi perlu untuk kita perhatikan ya, bahwa isim mamdud yang berakhiran hamzah zaidah ini baik yang bertujuan ta'nis ataupun yang bertujuan jama' maka itu tidak diperkenankan untuk ditanwinkan. Enggak boleh ditanwinkan, la yunawwan. Apa alasannya? Li'annahu mamnu'un minas sarfi. Karena dia adalah isim yang memang masuk kategori isim ghair munsharif. Isim mamnu' minas sarf. Sebagaimana contoh yang terdapat dalam ungkapan berikut ini. Qabaltu syu'ara'a. Enggak, kita bilang qabaltu syu'ara'an. Tapi qabaltu syu'ara'a. Fi sahra'a. Enggak, kita bilang fi sahra'in. Judaba'a. Enggak, kita bilang judaba'in. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ammal ismul mamdud al-makhtum bihamzatin asliyatin au biham misal ibtida' au bihamzatin munqalibatin an ya'in aw wawin misal bina wa sama fa innahu yunawwan. Adapun untuk isim mamdud yang berakhiran hamzah asli ataupun yang berakhiran hamzah gantian dari huruf ya ataupun gantian dari huruf waw, maka hukumnya bertanwin. Fa innahu yunawwan, maka sesungguhnya dia ditanwinkan. Ma'a mura'ati adami idafati alifin ilaihi fi halatin nasbi id la yajuzu an tatawassata alhamzatu alfaini inda tanwini, serta memperhatikan ya, serta apa namanya itu ya, apa tadi, mura'ah, memperhatikan iya begitu lagi, kira-kira gitu ya, serta mengamati ya, serta ya memperhatikan lah, mewaspadai ya, serta mewaspadai tidak terjadinya apa namanya pengidhofahan ya, tidak terjadinya penyandaran alif kepadanya pada keadaan nasab. di mana itu tidak boleh, ya, di mana dia tidak di mana penengah di tengah hamzah berada di tengah di antara dua alif gitu ya. Hamzah berada di antara dua alif itu tidak boleh terjadi gitu ya, tidak boleh terjadi. Kan begini. Saya ceritakan dulu tentang isim yang biasa ya. Muhammadun. Lalu di sana juga ada Muhammadin. Kan gitu. Lalu di sana juga ada bacaan ungkapan Muhammadan. Tapi perhatikan ketika Muhammadan ya. Kita tulis alif di sini. Walau enggak dibaca ya, walau tidak dibaca, namun kita menuliskan alif pada bacaan Muhammadan. Kan gitu. Nah, adapun untuk isim mamdud yang hamzahnya asli ya dan yang hamzahnya munqalibah gantian ya, hamzah yang asli ataupun hamzah yang munqalibah di mana kita tahu keduanya itu harus ditanwinkan ya, kan gitu. Tapi di dalam penulisan itu harus kita hindari dari kejadian seperti ini ya. Jadi binaun ya. Binaun lalu binain. Nah, ketika seperti Muhammadan ya, maka dia binaan. Nah, ini enggak boleh kita tuliskan ini. Enggak boleh kita tuliskan. Apa alasannya? Dikarenakan tidak bolehnya keberadaan hamzah itu di antara dua alif. Ya, tidak bolehnya keberadaan hamzah di tengah-tengah antara dua alif gitu ya. Antatawassata gimana tadi kalimatnya, antatawassatal hamzatu alfaini. Ya, kan gitu. Iya, dia menengahi dua alif ya. Tidak bolehnya dia menengahi dua alif. Ketika bertanwin. Nah, begitu. Nah, itu kita perlu mura'ah dalam hal ini. Ya, apa tadi mura'ah bahasa itu paling? Ah iya, perlu waspada ya, mewaspadai ya. Perlu ya, perlu mencermati ya, perlu cermat gitu ya. Perlu jeli gitu ya, perlu jeli. Jadi kita perlu menjelii soal ini gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Ya, harus mura'ah dalam hal ini. Nah, demikian. Itu himbauan dari ataupun catatan dari muallif. Jadi tadi ada dua mulahadhah, ada dua catatan. Pertama, annal ismal mamdud al makhthum bil hamzati zaidah la yunawwan. Ya kan itu. Imma li ta'nis aw lil jam'i. Baik yang ta'nis ataupun yang jamak. Selama dia itu hamzahnya zaidah la yunawwan. Kemudian catatan nomor 2, annal ismal mamdud al makhthum bi hamzatin asliyah yunawwan, ditanwinkan. Ya. Bi hamzah asliyah aw bi hamzatin munqalibah. Ya. Baik itu yang berakhiran hamzah asliyah ataupun yang berakhiran hamzah munqalibah. Baik gantian dari huruf ya ataupun gantian dari huruf waw. Pokoknya hukumnya fa innahu yunawwan, maka sesungguhnya dia ditanwinkan. Ma'al mura'ah, sembari apa tadi? Ya, sembari kita jeli ya, sembari kita mencermati ya, sembari kita mencermati, tidak melakukan penyandaran alif kepadanya pada saat dia dalam i'rab nasab. Ya, fi halatin nasbi. Pada saat dia ber-i'rab nasab atau dalam keadaan i'rab nasab. Idla yajuzu, di mana anta tawassatal hamzatu alfaini inda tanwin la yajuz. Ya. Di mana hamzah itu tidak boleh menengahi dua alif ketika dia bertanwin. Ya, kira-kira demikian. Nah, jadi yang la yajuz di sini adalah antatawassata, maksudnya masdar muawwal. Jadi fa'il dari la yajuz, maksudnya fa'il yajuz itu adalah antatawassata, dan fa'il dari tatawassat adalah alhamzah. Adapun alfain itu maf'ulun bih dari tatawassat. Jadi hamzah tatawassat alfain. Hamzah menengahi dua alif inda tanwin, ketika bertanwin. Di mana hamzah menengahi dua alif ketika bertanwin la yajuzu. Jadi yang la yajuz berarti menengahinya si hamzah, apa? Si hamzah menengahi dua alif ketika bertanwin. Nah, begitu. Jadi yang tidak boleh adalah soal menengahinya itu. Ya, itulah alasan ataupun hujah musannif di sini. Dan realitanya memang demikian ya. Realitanya ini wakinya pasti ya, kopak ya. Dimana itu kita nggak boleh nuliskan binaan itu disertai dengan alif akhirnya. Begitu. Nah demikian. Wallahu a'lam. Ya jadi, adapun kalau yang hamzah tambahan, ya maka catatan ini ataupun mura'ah ini itu tidak dibutuhkan dikarenakan yang hamzahnya itu tambahan ya, dia la yunawan sehingga enggak mungkin terjadi kasus tersebut. Kan gitu. Sebab ketika isim itu tidak bertanwin, maka tidak pernah dituliskan alif. Ya kan gitu. Contoh seperti apa? Al-baita. Ya, al-baita. Gimana kita nulis al-baita? Ya, tentunya kita nulis al-baita kan begini ya. Ya. Tidak pernah kita nulis al-baita itu dengan tulisan iya begini. Kan gitu. Nah, jadi alif ini hanya muncul ketika ya, ketika si tanwin muncul kan gitu ya. Nah, demikian. Nah, jadi pada isim yang la yunawwan tadi ya, tentunya problem tersebut tidak akan terjadi. Dikarenakan ya karena dia enggak bertanwin, begitu. Ya karena memang alif ini hanya kita munculkan tulisannya saat dia terjadi pentanwinan. Nah, seperti di sini tidak tanwin maka kita enggak nulis alifnya al-baita. Padahal bacaannya memang baita ya karena kan dia ber-i'rab nasab kan gitu umpama. Ya, demikian. Wallahu alam. Ada pertanyaan sampai di sini, ayo ikhwah. Ah, silakan. Di antara keempat ini bagaimana kita menandakan salah satu dari yang jaidah, yang tambahan atau yang asli gitu? Mhm. Baik. Ya, sharaf. Iya. Cuma itulah jalan satu-satunya untuk kita bisa nentuin ya bahwa dia itu zaidah atau dia itu asli ya. Wajib begitu. Iya, dari sharaf. Begitu. Baik. Nah sebenarnya pun yang mengqalibah itu komponen ya. Itu komponen dari kalimat tersebut. Maksudnya ghairu zaidah. Jadi sebenarnya hamzah ini hanya terbagi kepada dua saja. Ya hamzah mamdudah ini. Zaidah sama ghairu zaidah. Yang ghairu zaidah itu terbagi lagi kepada dua. Asliyah sama mengqalibah. Sementara yang zaidah juga terbagi lagi kepada dua. Litaknis walil jam'i. Ya jadi ya sebenarnya hamzah mamdudah itu cuma dua aja yaitu zaidah sama ghairu zaidah. Begitu. Namun masing-masingnya terbagi kepada dua. Yang ghairu zaidah ada asliyah ada munqalibah yang ya yang ilah benar kan? Yang ghairu zaidah ada asliyah ada munqalibah, yang zaidah ada litaknis ada lil jam'i. Nah begitu. Yang ghairu zaidah hukumnya tanwin. Iya. Yang zaidah hukumnya la yunawwan ataupun mamnu minas sarfi. Nah, demikian. Wallahu alam itulah kesimpulannya. Lalu yang terakhir, al-ismus sahihil akhir, ya. Isim ya lawan dari ismu ghairu sahihil akhir, ya yang sebelumnya ataupun ini kisam yang kedua ya. Karena kan sebelumnya dikatakan oleh musannif yang qasimul ism bin nadhi ila bunyatihi ila sahihil akhir wa ghairu sahihil akhir. Ini merupakan kisam yang satunya lagi yaitu disebut dengan al-ismu sahihil akhir. Apa dia? Al-ismu sahihul akhiru huwa kullu ismin mu'rabin laisa maqsuran wala manqusan wala mamdudan. Ya udah itu aja definisinya. Jadi selama dia itu setiap isim mu'rab yang bukan kategori maksur, bukan kategori mangkus dan bukan kategori mamdud, maksudnya tidak masuk ke salah satu dari tiga definisi masing-masing jenis isim tersebut, maka berarti dia masuklah kategori isim sahihul akhir. Begitu. Selain itu. Ya. Intinya jika dia enggak masuk definisi maksur, tidak masuk definisi mangkus, tidak masuk definisi mamdud, berarti dia sahih. Maka ma karena tidak masuk definisi mamdud berarti ma sahih. Nah, begitu. Jelas, ayo ikhwah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi maun isim sahih. Ya, karena enggak masuk definisi. Baik definisi maksur, mangkus atau mamdud. Ya, contohnya seperti rajul, hajarah, dhabai, ataupun dalwun. demikian. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau enggak ada, saya yang nanya. Ya, al-ismu sahihul akhiru huwa kullu ismin mu'rabin. Laisa maqsuran wala manqusan wala mamdudan. Pak Rudi, maqsuran, kenapa bisa dibaca fathah? Atau kenapa i'rabnya nasab? Isim laisa, isim, dan khobar, khobar laisa. Oh iya, masya Allah, khobar laisa. Iya, khobarnya laisa sehingga dia berirab nasab. Berarti laisa itu amalannya menasabkan khobarnya. Iya. Iya. Baik, jadi maksuran itu mansub dikarenakan isim laisa. Tanda nasabnya dengan? Dengan fathah. Kenapa dengan fathah tanda nasabnya, Mas Joko? Kenapa tanda nasabnya dengan fathah? Karena isim mufrad. Iya, karena isim mufrad. Ya. Jadi tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Baik, lalu jika maksuran ini nasab dikarenakan sebagai khabarnya laisa, maka mana isimnya laisa, Pak Rudi? Isimnya laisa adalah? Mustatir. Nah, mustatir ini ya, Mas Ryan, mustatir ini apa? Berupa isim kah? Berupa fiil kah? Atau berupa huruf? Ketika ada istilah mustatir, maka itu sebuah kalimah isim, sebuah kalimah fiil, atau sebuah kalimah huruf? Isim. Sebuah kalimah isim. Nah, isim kan juga seperti yang kita tahu ada banyak. Atau setidaknya secara garis besar isim ada dua. Apa saja? Dan? Iya, dhamir dan dhahir. Nah, yang ketika kita bilang mustatir ini dia berupa dhamir atau berupa dhahir? Mas Rayyan. Ketika kita bilang mustatir, maka dia itu berupa dhamir atau berupa dhahir? Berupa dhamir. Berarti enggak mungkin berupa dhahir ya. Ketika ada istilah mustatir berarti enggak mungkin isim tersebut berupa isim dhahir. Ya. Kok ragu? Tapi Mas Gulam, iya. Iya. Iya, Masya Allah, pasti dia yakin dia. Benar Mas Joko, yakin Mas Gulam. Apa ya begitu? Iya, domir ya. Tapi berupa domir, pasti berupa domir ya. Nah, pertanyaan lanjut ke Mas Joko. Iya. Seperti yang kita tahu juga bahwa domir secara garis besar juga terbagi kepada dua. Apa saja? Nah. Ketika kita bilang mustatir, ini dhamirnya yang munfasil atau yang muttasil? Mustatir muttasil. Yang muttasil, enggak mungkin yang munfasil? Enggak mungkin yang munfasil? Goyang. Kayaknya pasti muttasil, Ustaz. Iya, pasti muttasil. Tapi kok ada kayak, ada pasti juga ya. Pasti ya, Masya Allah. Ya. Jadi, itulah jawabannya. Ketika ada istilah mustatir, maka maknanya mengarah kepada isim dhamir yang muttasil. Ya, mengarah kepada mana isim dhamir yang muttasil. Itulah spesifik dari mustatir. Nggak mungkin yang lain. Nggak mungkin dia fi'il. Nggak mungkin dia harf. Nggak mungkin dia isim zahir. Dan nggak mungkin dia dhamir yang munfasil. Pasti dia dhamirnya muttasil. Lalu bagaimana dengan kita, ketika kita katakan takdirnya huwa? Ya takdir. Bukan dhamirnya yang huwa, takdirnya huwa. Nah, itu yang perlu kita perjelaskan. Ya, takdirnya yang huwa. Jadi kalau ada yang bilang, enggak, salah itu. Yang benar ya, ya dhamir munfasil bisa mustatir. Ya buktinya kita bilang takdirnya huwa. Itu takdir, bukan dhamirnya yang huwa. Dhamirnya tetap mustatir. Karena definisi dari dhamir mustatir adalah, Mas Joko? Definisi dari dhamir mustatir adalah? Itu bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Indonesianya. Tapi apa definisi dari bahasa apa definisi dari tersembunyi? Terlafaz. Iya, laisa lahu lafdzun. Ya, ma laisa lahu lafdzun. Iya, atau ma ya, ma laisa lahu surah, masyaallah. Iya. Baik, demikian. Jadi yang enggak punya gambaran, enggak punya lafaz, enggak punya bentuk. Jadi dalam penglafazannya. Sesuatu yang tidak punya bentuk di dalam penglafazannya. Nah, berarti definisi dhamir bariz adalah iya, ma lahu surah fil lafaz, kan begitu. Yang punya gambaran ataupun punya bentuk di dalam penglafazannya. Itulah definisi dari dhamir bariz. Jadi dhamir ya jika ditinjau dari sisi penglafasannya min haitsul lafzi itu terbagi kepada dua, mustatir dan bariz. Dhamir jika ditinjau dari sisi i'adah maka terbagi kepada tiga. Apa saja? Mukhatab. Iya, ghaib, mukhatab, mutakallim. Kan begitu. Dhamir jika ditinjau dari sisi isti'mal maka terbagi kepada dua, muttasil dan munfasil. Ya, itu semua harus kita pelajari. Nah, belum lagi jenis apa? Jenisnya bahasanya enggak dikenal. Secara apa? Kalau tapi sebenarnya sudah dipelajari walau tidak di apa namanya? Tidak istilah, di iya tidak istilah. Di istilahnya tidak disebutkan secara spesifik tapi sudah kita pelajari dhamir rafa munfasil. Nah waktu kita ngebahas tentang dhamir rafa munfasil kan kita bilang di situ baris pertama dhamir ghaib, baris kedua dhamir mukhatab, baris ketiga dhamir mutakallim, kan begitu kan. Pertanyaan itu yang bingung baru di nama istilah itunya cara istilah-istilah tadi gitu ya. Ya kan yang ada itu kan tempat kembali ya maiznya kan gitu. Nah demikian wallahu alam. Ya jadi begitulah ikhwah tentang permasalahan. Jadi memang sebenarnya ya kita nggak bisa cukup dengan satu buku. Antum harus banyak referensi supaya dapat mengkorelasikan ataupun mensinkronkan pembahasan yang ada di sini dengan pembahasan yang ada di sana. Karena buku ini nggak ada yang sempurna, maksudnya nggak ada yang lengkap gitu loh. Dimana mereka saling melengkapi. Nah karena saling melengkapi, jadi mau nggak mau antum harus baca semuanya. Nggak bisa nggak gitu. Ya, jadi nggak bisa dicukupkan dengan satu saja. Baik. Ya, tadi sampai di maksuran ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya laisa maksuran. Isimnya adalah dhamir mustatir yang takdirnya huwa, ya kan begitu. Lalu laisa ini sendiri ini kalimah atau bukan kalimah, Mas Royan? Laisa. Kalimah. Kalimah ya. Ya, definisi kalimah apa, Mas? Kalimah itu ismun mufrad apa kalimah iya mas masuklah perkataan iya qaulun mufrad iya bukan ismun mufrad ya karena iya iya tuh masyaallah ya qaulun mufrad atau seperti yang didefinisikan oleh kebanyakan mereka yaitu cuma definisinya Ibnu Hisham ya di mana memang filosofi Ibnu Hisham itu cukup tinggi sehingga dia memilih definisi qaulun mufrad. Adapun yang lainnya seperti Ibnu Aqil itu mendefinisikannya dengan definisi lafdun wudi'a li ma'nan mufrad ya lafdun wudi'a li ma'nan mufrad maka itulah definisi dari isim dari kalimah. Ya. Adapun Ibnu Hisham milih definisi qaulun mufrad. Ya. Jadi karena kan bukan faktor simpel. Ada alasan. Ya. Ada alasan filosofi di situ ya. Yang gitu. Ya antum bisa baca alasan-alasan tersebut di kitab mereka. Nah, kemudian karena dia kalimah, maka berarti dia enggak akan keluar dari tiga jenis, isim, fi'il atau harf, kan begitu. Maka ini masuk kategori isim, fi'il atau harf menurut Mas Santo. Fiil ya, tahu dari mana fiil? Karena berdomir tadi gitu. Ya, jadi kalau isim itu nggak mungkin berdomir ya. Jadi gimana dengan baituhu itu? Iya sama, ini muttasil ya, bukan di fiilnya, muttasil ya. Jadi sama, muttasil. Jadi Kalau kita anggap bahwa daraba atau darabu itu fi'il karena berdomir, maka darabu dan baituhum itu statusnya sama. Sama-sama ada domir yang nempel ke kalimat tersebut. Oleh karena itu makanya mereka gak pernah jadikan dalil, gak pernah jadikan bahwa hal tersebut sebagai alama untuk fi'il. Ya, di mana tanda fi'il adalah berdomir. Enggak, kan gitu ya. Ya. Kenapa ya? Karena isim juga bisa berdomir. Contohnya baituhum. Ini kan ibaratnya kayak inna, kubarinna. Gimana? Kayak ibaratnya inna, ada isim inna, ada kubarinna. Iya, gitu. Ya, pertanyaan kita, apa alasan laisa dikatakan domir? Laisa domir. Afwan, astagfirullah. Maksudnya, apa fi'il ya. Alasan kita memvonis bahwa laisa ini adalah fi'il. Ya, kan begitu. Menurut Pak Rudi? Isim beramalan fi'il. Laisa isim ya, isim. Tapi isim beramalan fi'il ya. Baik. isim yang beramalan seperti amalan fiilnya. Ya. Ini apa nih? Ah, menurut Anda, Mas? Fiil apa ya? Dia ini enggak punya fiil apa? Mudhari'nya cuman fiil mandi aja gitu. Oh, ghairu mutasarrif istilahnya. Iya, fiil yang ghairu mutasarrif. Baik. Iya, tapi yang kita permasalahkan adalah kenapa dia diponis fiil itu? Oh, gitu. Heeh. Kalau kana yakun gitu. Bang Budi. Ya, senior. Pamungkas. Diam-diam ya kan. Ah, gimana Bang Budi? Kalau ada mentok aja. Iya, kalau ada mentok Bang Budi ya kan. Gimana Bang Budi? Apa alasan kita ponis laisa ini adalah fiil? Ya, memang mendari sebelah dulu memang ya. Dari oh, ya terus ya. Betul. Tunggu dulu, ha. Pas pula ini Pas pula ini ujungnya fathah. Maksudnya bahwa fathah itu merupakan ciri khasnya fiil. Enggak pernah kita dapatin. Iya, tapi enggak pernah kita dapati bahwa itu ciri khasnya fiil. Kenapa? Karena fathah juga terdapat pada beda dengan jar. Kenapa jar bisa jadi ciri khasnya isim? Karena jar enggak akan pernah kita temui pada fiil dan harf. Kan begitu? Nah, ini apa alasannya? Karena dia di iya, saya belum tanya soal madinya dulu. Saya tanya soal fiilnya. Kenapa kita vonis ini fiil gitu loh? Baik, apa? Karena tidak menggambarkan tanda-tanda isim. Karena tidak menggambarkan tanda-tanda isim. Ya oke, udah pastinya. Tapi tentunya dia punya tanda-tanda fiilnya, kan? Karena yang nggak punya gambaran tanda apa namanya tanda isim dan tanda fiil itu istilah untuk harf. Di mana harf mala yasluhu mahu dalilul ismi wala dalilul fiil. Nah kalau fiil kan yu'rafu bi, isim yu'rafu bi, kan gitu. Yeah. Iya. Ya, tinggal anda hafalin aja itu. Ya. Kalau kita lihat dari ciri-ciri fiil kan. Ha? Didahului qad, sin, saufa. Iya. Nah, iya ini. Jadi, di sini mana? Iya. Ini enggak sebagaimana enggak bisa ini. Kalau isim mana bisa dhamir mustadir kan? Kalau fiilnya bisa mustadir. Baik, ya. kalau isim nggak mungkin domirnya mustatir ya, sementara kalau di fiil domirnya mustatir. Ya tapi sebenarnya itu enggak ya, enggak, maksudnya itu enggak benar bahwa isim tidak bisa mustatir. Nanti ketika antum pelajari pelajaran lebih lanjut di kitab yang mabesut, maka di situ akan diterangkan bahwa pada isim pun terdapat domir yang mustatir, bahkan lebih banyak, lebih banyak. Sampai-sampai bisa di setiap semuanya dhamirnya mustatir. Di semuanya, mulai dari huwa sampai nahnu, dhamirnya mustatir semua. Contohnya apa yang terdapat pada kalimah fa'ilun? Itu dhamirnya mustatir semuanya. Mulai dari huwa sampai nahnu, dhamirnya mustatir semuanya. Enggak ada yang baris. Kan gitu. Ya mustatir semuanya. Jadi kalau kita bahas lebih lanjut, ada ya. Jadi enggak bisa jadi dalil juga. Dan karena juga memang kalau memang itu merupakan ciri khasnya fiil, tentunya ulama sudah bikinkan itu masukkan ke kategori alamatul fiil. Jadi enggak masuk. Tapi kan enggak masuk kan gitu ya. Ya tanda-tanda fiil adalah apa? Dhamirnya mustatir kan gitu. Enggak ada kan gitu. Nah, itu dia. Bisa masuk ke tanda-tanda fiil. Iya, bisa kemasukan tanda-tanda fiil. Di mana antum pernah dengar laisat? Kan gitu. Iya enggak? Iya, kan udah disebutin tadi. Iya benar. Dia udah ngomong iya. Biqad wasin wasafa wa ta'nis katanya. Iya. Ya Ustaz Azim Zakaria di dalam kitabnya Muyassar, padahal di situ sudah ngasih catatan ya atau menerima tanda-tanda tersebut. Syekh Muhammad Muhyiddin juga di dalam kitabnya Tuhfatus Saniyah juga ngasih catatan itu atau nerima tanda-tanda tersebut. Nerima, dimana kalau harap itu gak nerima, kita masukin pun dia gak pantas. Nah kalau ini, laisat, oh pantas, memang ada, jelas, di Al-Quran, di hadis, sering kita dengar kan gitu. Iya kan gitu. Nah demikian. Jadi oleh karena itulah kita vonis laisa ini fi'il. Nah karena kita sudah sepakat bahwa laisa ini fi'il, berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Iya gak? Iya kan? Ya setuju ya. Nah baik, pertanyaan berikutnya, ya kan sepakat lah berarti udah kan. Ya berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Nah pertanyaan berikutnya, jumlah fi'liyah di sini, apakah laha mahallun minal i'rab atau la mahalla laha minal i'rab? Bang Budi. jumlah fi'liyah laisa maqsuran di sini, apakah laha min mahallun minal i'rab atau la mahalla laha minal i'rab? Laha mahallun minal i'rab ya. Fi mahalli apa? Fi mahalli rafin. Jadi jumlah fi'liyah laisa maqsuran fi mahalli rafin sebagai na'at. Manutnya ismun ya. Ismun kenapa bisa rafa? Iya, jadi laisa jumlah fi'liyah laisa maqsuran fi mahalli khafdin sebagai na'at yang maksudnya adalah ism. Ya, dan ism itu i'rabnya mahfudun, bukan marfuun ya, ism mahfudun sebagai mudhafun ilaihi. Ya, wallahu alam. Nah, kira-kira demikian. Ada pertanyaan di ikhwah sampai di sini? Ini sebetulnya la'af. Apa? Iya. La'af. Dan la memang salah satu di antara ada tu apa ada tu afi ya, alat-alat ataupun kata-kata atof. Definisinya maksudnya definisi apa nih? Definisi atof? Ya adalah. Ada. Iya, definisi atof itu tabi. Tadi mutar akal tu apa? Inaklah. Misalkan kan ini. Gitu. Iya betul. Kan, wow. Pak. Iya. Oh maksudnya Pak Idah dari masing-masing ada tul ada tul apa? Oh lah nafi. Pak Idahnya nafi. Tapi menafikan. Iya. Ya udah. Pak Idahnya nafi. Wow Pak Idahnya menjamak. Pak Idahnya mentertib. Ya seperti yang sudah kita bahas di pembahas apa di Tufatul Tsaniyah. Jadi tadi nafinya. Gimana? Dan tidak mangkus. Gitu. Iya dan tidak mangkus dan tidak mamdud kan gitu. Ini ya, kaidah. Nah. Na'at dari apa jumlah ini ada jumlah sebelumnya yang ini yang nakirah ini ya gimana ada jumlah Ya kan? Maksudnya ada kan jumlah tadi kita ada sepakat lah ya. Dengan jumlah ya oh benar ya gara-gara udah kita setelah kita urai tadi ya ada jumlah yang jatuh sebelumnya nakirah gitu maksudnya iya benar kayak gitu kan iya benar ha. Tepat jadi di sini laisa maqsuran itu sebagai ya, karena memang ketentuan maksudnya di sini Mas Royan mungkin mau menceritakan tentang ketentuan jumlah bisa sebagai na'at adalah man'utnya harus berupa isim nakirah. Ya, jika man'utnya bukan berupa isim nakirah maka enggak mungkin. Itu enggak bisa. Jadi man'utnya harus berupa isim nakirah dan di sini man'utnya adalah isim memenuhi syarat karena isim nakirah. Iya. Tapi kalau ada ya enggak bisa. Kalau pakai al enggak boleh ya. Jadi kalau pakai al gimana solusinya? Tambah lagi. Kalau pakai al maka tambah alladhi. Udah jelas ya ini. Kan gitu. Jadi misal raaitu ar-rajulu alladhi dhahaba ilal masjid. Raaitu ar-rajula alladhi dhahaba ilal masjid. Nah, kalau enggak pakai al barulah kita bisa langsung raaitu rajulan dhahaba ilal masjid. Tapi kalau pakai al aja lebih orang lebih cepat nangkap oh, sifatnya. Iya, lebih cepat nangkap ya. Tapi kalau ra'aitu rajulan alladzi dhahaba ilal masjid justru enggak boleh ya. Justru enggak boleh di situ memang enggak boleh lagi pakai alladzi malahan. Karena udah nakirah. Gitu. Iya. Yang kaidah yang menabrak tadi mungkin bukan jumlah yang jatuh sebelumnya isim nakirah bukan yang mu'rabnya di sini berarti. Yang na'atnya malah yang isimnya itu. Oh, baik. Iya. Karena memang na'at itu kan muta'ad apa namanya? Ta'addud ya, muta'addidah. Ya kan gitu. Nah, itu bisa ta'addud, bisa ya. Iya, bisa berbilang ya. Iya, bisa berbilang. Jadi, na'at pertamanya mu'rab, na'at keduanya adalah jumlah fi'liyah. Begitu. Oh, na'at yang pertama. Iya, na'at pertama mu'rab, na'at untuk isim dan na'at yang keduanya adalah laisa maqsur. Iya, na'at ya, na'atun tsaniyah. Ya, na'atun tsanin ya, na'atun tsanin. Setiap isim yang mu'rab gitu. Iya, setiap isim yang mu'rab yang iya, yang bukan isim maqsur. Nah, di sini karena memang ya, robitnya ataupun domir mustatir yang kita bilang tadi yang sebagai isim laisa tadi itu kembalinya ke isim bukan ke mu'rab. Karena mu'rab sifat. Iya. Ke isim bukan ke mu'rab. Walau isimnya memang harus isim yang mu'rab, kan gitu ya. Isimnya harus isim yang mu'rab, tapi dia kembali ke isim tersebut. Jadi ya memang karena robitnya kembali ke isim, ya udah bisa kita pastiin bahwa jumlah fi'liyah ini adalah na'at bagi si isim, bukan na'at bagi si mu'rab. Nah berarti si isim punya dua na'at, dia punya dua na'at. Ya karena memang na'at juga boleh berbilang-bilang kan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan. Yang harus pakai aladhi. Oh, ra'aitu rajula. Ya, di situ pakai harus pakai aladhi ya. Ra'aitu rajulan alladhi. Iya. Ya, kalau dia ma'rifah. Atau misalkan ra'aitu Muhammadan alladhi dhahaba ilal masjid. Ya, karena dia ma'rifah, maka dia pakai alladhi. Ya, solusinya itu. Jadi jangan langsung ya, jangan ra'aitu Muhammadan dhahaba ilal masjid. Kalau kayak begitu antum bilangnya, itu maknanya bukan na'at lagi, nanti jadi hal dia. Ra'aitu Muhammadan dhahaba ilal masjid. Ra'aitu rajulan. Pakai alif lam. Oh iya, pakai alif lam. Ra'aitur rajula. Ra'aitur rajula. Begitu. Baik. Allati bisa digunakan untuk ghairu aqil. Allati ya, boleh. Iya, boleh digunakan untuk ghairu aqil. Hah? Istirak ya. Allati juga sama ya. Begitu pula dengan allati juga mustarik. Antara aqil dengan ghairu aqil. Yang enggak apa namanya yang tidak mustarik itu adalah jamaknya. Alladzina. Iya, itu enggak musyrik ya. Alladzina itu khusus lil aqil. Ya, kalau alladzina, adapun alladzi dan alladzani itu musyrik. Gitu. Lah hmm? Yang ladzani kalau kawan-kawan kita kan belum sampai nih. Gimana, Bang? Lil nafil hukmi. Gimana? Enggak apa tadi? Kok kurang jelas tadi awal? Ah. Lil nafil hukmi. Alil maktufi. Iya. Begitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.